Oke, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa langsung SMS-kan nama juga kota Anda ya di 0816924924. Ada yang penasaran nggak? Atau juga hari ini, sore ini Anda sudah apatis nih, nggak ingin belajar lebih jauh lagi tentang ilmu penasaran ini? Terutama Anda, pebisnis atau seorang marketer yang ingin memasarkan produk-produknya juga, Anda harus penasaran dan sekarang saatnya ya. Telepon kita juga buka di 633-9160. Luar Jakarta silakan ke bebas pulsa 0810 Pas FM ya. Baik, Bang Kavi tadi udah disampaikan tentang krisis yang terjadi di negara kita ini ya. Penasaran dan ilmu penasaran juga tadi. Mungkin sekarang baru deh diceritain penasaran dan pemasaran tadi nih Bang. Iya, jadi gini... Kalau pemasaran itu, ya, dan penasaran itu berbeda. Gini, contohnya gini. Mana yang lebih dulu? Cocok dulu baru suka, apa suka dulu baru cocok? Suka dulu baru cocok? Nah, itu penasaran. Kalau pemasaran, cocok sama barangnya, baru kemudian kita suka. Kalau penasaran kan lah beda. Suka dulu. Kenapa? Karena kita penasaran, kita mau tahu. Sampai kita suka dulu, belum tentu cocok, biarin aja. Ya iyalah. Iya kan? Betul. Kita, pokoknya, biarpun orang bilang, wah lu kagak cocok pakai baju merah. Ya gue suka, gue penasaran, gue beli baju merah, gue pakai aja. Biar... Meskipun kulitnya geseng gitu ya. Pakai merah gak masalah. Biarpun dikatain orang, sebodoh amat. Nah ini dia. Jadi pemasaran dan penasaran. Dan orang-orang kecil itu tahu betul caranya memanfaatkan ilmu penasaran. Orang-orang kecil? Iya. Terutama orang-orang yang berada di bawah. Misalnya warung-warung Tegal. Oke. UKM. CD begitu ya? Sangat bisa mereka memberikan judul terhadap produknya. Kenapa yang ses AB nggak AB plus? Cara berpikirnya beda. Mereka berpikirnya pemasaran. Kalau orang kecil penasaran. Implementasinya bang, gua agak-agak ini lagi lemot nih. Penasaran contoh, juga. Contoh. Rawon, setan. Oke. Menimbulkan penasaran. Penasaran. Yeah. Apaan sih rawon setan itu apaan gitu kan? Orang gitu. Sambel iblis. Juga penasaran. Apaan sih? Apaan? Padahal gua tahu jawabannya, Bang. Lagi gua makan ngeliat lo di situ. Setan. Lah batuk doi. Oke. Benar. Iya kan? Ya. Orang-orang itu di mana-mana, di Jakarta ada yang namanya soto gebrak. Kalau di Jawa Timur ada soto duk. Kenapa? Botol kecapnya digebrak atau didukkan. Oke. Okay. Tapi semata-mata untuk menciptakan rasa penasaran. Setuju. Iya kan? Nah, orang-orang kecil selalu begitu. Nasi goreng gila. Jangan-jangan abis makan gila. Jadi gila. Namanya doang isinya. Sosis ayam doang sama telur. Kirain. Oke. Jadi penasaran-penasaran tadi ini kalau untuk kita sendiri harus dipelajari lewat mana nih Bang? Ya kagak. Gak ada yang harus dipelajari? Kagak ada pakemnya. Okay. Yang penting pokoknya kita kreatif menciptakan penasaran. Tetapi ya. Bagaimana dengan orang yang apatis? Nah, itu lah yang menyebabkan kebekuan. Jadi makanya yang harus diciptakan itu karena gini, otak kita itu ibaratnya rudal, itu ada guidance sistemnya dan itu guidance sistemnya penasaran. Jadi kalau kita tidak penasaran, kita tidak mencari, kita tidak mengeksplor, kita tidak menggunakan otak kita. Otaknya dibiarkan saja begitu ya. Iya, sayang kan. Tapi kalau kita penasaran, otaknya dipakai untuk mencari, mengeksplorasi, bertanya. Iya. Gitu loh. Tapi kan dari hasil penelitian berkreasi. Luar biasa Bang, otak manusia Indonesia ini kan. Yeah. Kalau buat donor paling bagus, masih utuh. Jarang dipakai. Bercanda. Ntar ditimpuk nih bercanda melulu. Oke. Ntar ditangkep Densus lu. Gubrak deh. Jadi sifat-sifat pribadi orang yang apatis tadi ini jadi penghambat untuk ilmu penasaran itu sendiri begitu. Itu nah, dia. Apakah artinya untuk menjadi atau menciptakan sebuah penasaran ini harus pribadi yang kreatif begitu, Bang? Harus. Jadi kita harus melatih. Jadi penasaran itu tidak ada kata terlambat. Jadi kalau Anda punya putra ya, Anda punya putra, Anda punya putri gitu loh. Itu kan anak kita kan selalu bertanya terus. Jangan dihentikan kreativitasnya. Aduh, si Upik nanya melulu, bikin papi capek. Ah, jangan begitu. Tapi harus dirangsang. Kalau dia bertanya berarti karena dia penasaran dan itu bagus, otaknya jalan terus. Pakai ya. Ini kenapa warnanya merah? Kenapa milihnya merah? Kenapa warnanya bau ini gitu ya? Suka rame kalau emang umur balita begitu. Tapi itu justru saat otak berkembang penuh makanya ya. Makanya itu harus sabar gitu. Tapi bagi kita yang sudah menginjak usia dewasa, kita harus belajar untuk penasaran gitu loh. Ya kan? Dan bersering-sering mengeksplorasi. Ya. Nah, bagaimana mengeksplorasi, bagaimana mempelajari penasaran nanti dijawab di sesi berikutnya ya, Bang ya. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke 0816-924-924. Silahkan kirimkan dan lalu sampaikan nama dan kota Anda. Untuk Pak Ardiono, sabar ya Pak, hadiahnya pasti kita kirimkan kok. Anda harus bersabar dulu. Kita akan jawab juga nanti yang menelpon kami di 633-9160 atau 0810 Pas FM untuk bebas pulsa sesaat lagi.